أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. أي لله وحده دعوة الحق. Hanya milik Allah lah satu-satunya da'watul haq. Beribadah hanya pada Allah, la syarika lah. Ikhlas berdoa, beribadah, doaul mas'alah lah ta'ala. Mohon doa dengan permohonan, permintaan. Juga doa ibadah yang tidak boleh dipalingkan kecuali hanya milik Allah, seperti doa al-khawf, rasa takut, berharap, rasa cinta. Waragbah, warahbah, rasa takut kembali kepada Allah, karena ilahiyah, uluhiyah hanya milik Allah satu-satunya yang hak, dan sesembahan-sembahan yang lain adalah batil. Walladzina yad'una min dunihi, adapun orang-orang yang berdoa pada selain Allah, minta pada selain Allah, minal awthan wal andad, dari para berhala, patung, mereka jadikan sebagai tandingan-tandingan milik Allah. La yastajibuna lahum, tidak akan bisa memenuhi permohonan mereka. Liman yad'uha wa ya'buduha bisya'in qadir wa la kathir, baik dia minta banyak maupun sedikit tidak akan bisa. La min umuri dunya wa la min umuri akhirah, baik perkara dunia maupun perkara akhirat, maka tidak akan bisa memenuhi permintaannya. Illa kabasit kafaihi ilal ma', melainkan sama saja dia seperti menuangkan telapak tangannya ke dalam air. Alladzi la tanalu kaffahu li bu'dih, yang mana telapak tangannya tidak akan mengambil air yang banyak kecuali ya sesuai dengan telapak tangannya saja. Untuk mencukupi mulutnya, makannya, minumnya. Innahu atsyan, karena saking hausnya, min syiddati atsyihi, yatanawal biyadi wa yabsuta ilal muntani usulliha falyasulli. Hanya mencukupi sesuai dengan apa yang dia ambil dengan tangannya, tidak akan lebih daripada itu. Kadzalikal kufar, demikian pula orang-orang kafir yang mereka meminta pada selain Allah tidak akan bisa diberikan, dikabulkan doanya, sedikit atau banyak tidak akan bisa. Wala yanfa'unahum fi asyaddil awqati lahum aja, itu pun tidak akan bisa memberikan manfaat bagi mereka dalam keadaan genting, karena yang diminta saja dalam keadaan butuh, fuqara. Kama'anna min da'wahum fuqara la yamlikuna mithqala dzarratin fil ardi wala fis sama. Mereka saja butuh, fakir, butuh sesuatu. Sedikit pun mereka tidak memiliki apa-apa baik di langit maupun di bumi. Wa ma lahum fihi min syirk wa ma lahum minhum min dhahir. Tidak ada satupun penolong, tidak ada satupun dari kawan yang menolong mereka. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Tidaklah doanya orang-orang kafir melainkan pada kesesatan, karena batilnya doa mereka, apa yang mereka doa, apa yang mereka minta, apa yang mereka mohon kepada selain Allah. Fawatalat ibadatuhum wa du'auhum. Maka ibadah dan doa mereka batil. Karena wasilah tetap terbitulbiutlan ayatnya, karena dengan wasilah tersebut menghapus tujuannya. Lamakan Allah Taala huwal malikul haqqul mubin. Maka tatkala Allah Subhanahu wa Taala satu-satunya adalah raja yang hak, yang jelas, maka sudah sepantasnya beribadah, memohon, meminta, beribadah hanya kepada Allah saja, bukan kepada yang lainnya. Karena ibadah itu haqqan muttasilan naf'a ala sahibah fi dunia wal akhirah. Sehingga beribadah kepada Allah akan selalu memberikan manfaat kepada pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat. Wa tashbih du'aul kafirin ghairi rabbilladhi yawsud kafila al-mal yablugha fah min ahsanil amthilah. Memberikan perumpamaan doanya orang-orang kafir kepada selain Allah, diumpamakan dengan seseorang yang mengambil air dengan telapak tangannya untuk memenuhi rasa dahaga hausnya. Ini adalah permisalan yang paling bagus. Aina dzalik tasybihun bi amrin muhal. Karena hal ini adalah penyerupaan dengan perkara yang satu mustahil. Fakamana hadza muhal, sebagaimana ini adalah perkara yang mustahil. Fal musybih bihi muhal wa ta'alluq 'ala muhal min ablaghi ma yakunu fi nafsi syai'. Perumpamaannya juga mustahil, bergantung kepada sesuatu yang mustahil ada tidak mungkin. Man ablagh ma yakun fi nafsi syai. Ini merupakan suatu perkara yang paling mengena di dalam membantah, menafikan sesuatu. Kama qala ta'ala innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha. Sungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong terhadap ayat-ayat Allah, la tufattahu lahum abwaabus samaa, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu langit. Wala yadkhulunal jannata hatta yaljal jamal fi sammil khiyaat. Dan mereka tidak akan masuk surga sampai unta masuk ke dalam lubang jahit. Enggak akan bisa, selama-lamanya tidak akan bisa. Waliyadzubillah. Na'udzubillah. Wa nas'alullah al-afiyah wa s-salamah. Walhamdulillah. Fadzalu barakallahu fiikum.